Biarlah kita berdiam di hadapan Tuhan, merenungkan kasih-Nya yang ajaib, cinta-Nya yang begitu besar atas kita, anugerah-Nya yang begitu berlimpah di dalam penebusan Kristus yang sempurna. Kita boleh diperdamaikan dengan Allah Bapa. Katakan dengan ucapan syukur, katakan dengan segala pujian kepada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, bahwa kita yang dulu berdosa, yang seharusnya masuk di dalam hukuman neraka, telah ditebus oleh Kristus dengan darah-Nya yang mahal, sehingga kita boleh diselamatkan, kita boleh diberikan hidup yang kekal, dan kita memperoleh jaminan keselamatan. Bait yang ketiga, katakan, pada salib itu ku kan setia selalu. Pada salib itu ku kan setia selalu, menanggungnya sepanjang hidup. Katakan, ia akan datang. Dengan dia sampai ku berjumpa dengan dia, katakan ku mau tanggung salib yang hina. Ada pengorbanan yang begitu besar yang dapat dilukiskan oleh kata-kata manusia. Ketika kami melihat salib, kami diingatkan betapa besarnya kasih Allah dan betapa besarnya dosa manusia. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan berbicara melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam perenungan yang dalam akan pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus untuk kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang percaya mengatakan, amin. Saudara, di dalam hari yang sangat penting ini, hari ini adalah disebut dengan Good Friday. Dan banyak orang dunia tidak mengerti kenapa hari ini disebut dengan Good Friday, padahal kita sedang memperingati kematian Kristus. Saudara, esok adalah hari penantian, waiting. Saat itu para murid bertanya-tanya, benarkah Sang Guru akan bangkit? Dan menjelang hari Paskah, ketiga murid-murid menantikan dengan penuh pengharapan dan keraguan, akhirnya di sanalah kita melihat Tuhan Yesus yang mati adalah Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus yang hidup. Nah, saat ini sudah sekalian kita akan merenungkan dengan sebuah tema besar, The End. This is not talking about the end of story, tapi kita akan melihat bahwa the end of power of sin telah dikalahkan oleh kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Mari kita membuka 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25. Mohon Bapak Ibu terus membuka bagian Alkitab ini sehingga betul-betul ayat ini kita akan renungkan sepanjang hari ini. Kita bawa pulang, kita minta Roh Kudus terus berbicara melalui apa yang dinyatakan di dalam Petrus. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 25. Kita mulai dengan ayat 21. Kita akan membaca, saya akan membaca ayat 21, Bapak Ibu jemaat 22, demikian bertanggapan sampai 25. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia, Kristus, menyerahkannya kepada Dia, Allah Bapa, yang menghakimi dengan adil. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan ayat ini di dalam mengerti apa yang Kristus sudah lakukan untuk kita. Dan sudah sekalian di sini kita melihat ada beberapa bagian yang penting. Dikatakan Christ died for us. Kristus mati untuk kita. Nah, sudah sekalian, ini adalah konsep yang sangat penting. Kenapa Kristus harus mati? Apa tujuan Yesus mati untuk kita? Dikatakan bukan hanya di dalam Petrus dan Paulus mengatakan yang sama. Kristus mati untuk kita supaya kita hidup untuk Dia. Karena Kristus sudah mati untuk kita, seharusnya kita hidup untuk Kristus. Nah, ada tiga bagian penting saudara sekalian. Kenapa Yesus mati? Tujuannya untuk apa Kristus mati? Dan seharusnya bagaimana sebagai anak-anak Tuhan ketika Kristus sudah berkorban untuk kita? Bagian yang pertama dikatakan di dalam bagian yang sudah tadi kita baca. Kristus mati untuk kita. Menderita untuk kita. Supaya yang pertama di ayat 21, kita mengikuti jejaknya. Saya ulang. Kristus mati untuk kita. Dia menderita bagi kita, for us. Kenapa sudah sekalian? So we follow in his steps. Nah, saudara, ini berbicara tentang obedience, ketaatan. Kita mengerti konsep kematian Kristus, itu baik. Tapi kalau kita hanya mengerti, memperingati Jumat Agung dan berhenti sampai hari ini, itu bukan memberikan pengertian yang sesungguhnya yang Alkitab inginkan. Setelah kita memperingati Good Friday, setelah kita mengerti arti penderitaan Kristus, ketika kita tahu Yesus mati untuk kita, yang Kristus inginkan adalah mengikuti jejaknya. Nah, saudara, saya senang dengan ungkapan Eugene Peterson. Berbicara obedience itu dikatakan long obedience. Ketaatan itu bukan ketaatan yang sementara. Ketaatan bukan ketaatan yang pura-pura. Tapi long obedience in the same direction. Ketaatan yang diukur di dalam sebuah proses. Namun ketaatan ditunjukkan adalah di dalam arah yang sama. Seperti Kristus inginkan. Saudara, hari ini, apakah kita hidup di dalam ketaatan sesuai dengan apa yang Kristus inginkan? Ketika Kristus mengatakan, "Nak, anakku, jalanlah seperti yang kuinginkan." Itu artinya obedience. Nah, apakah ketaatan kita betul-betul sudah sesuai dengan jejak kaki Tuhan. Saudara, di dalam pelayanan alangkah penting bukan kita mengatakan I do everything for God. Kalau hari ini mungkin pengurus komisi, majelis, termasuk kami-kami hamba Tuhan. Apakah benar saat ini kau melakukan pekerjaan untuk Tuhan? Yes, I do everything for God. Karena Christ died for us. That's good, saudara sekalian. Tapi ada hal yang penting. Kita bukan hanya mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, tapi kita mengerjakan bersama Tuhan. I do everything with God. Saya melakukannya bersama Kristus. Itulah sudah sekalian arti kematian Kristus. Dikatakan bahwa kita bukannya sekedar mengerti konsep kematian Kristus, tapi kita mati bersama dengan Kristus supaya kita hidup untuk Kristus dan supaya kita semakin serupa seperti Dia. Nah, sudah sekalian, bagaimana hidup sama seperti Kristus? Jawabannya sangat sederhana, biarlah kita mendemonstrasikan Christ-like character. Christ-likeness. Saudara, saya sangat kagum dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Saya tadi sedikit terlambat karena kita terjebak di UPH. Jadi GKY sedang mengadakan kebaktian, UPH juga sedang mengadakan kebaktian Jumat Agung. Kami dengan Pak Idris, waduh, agak sedikit nervous sudah sekarang. Sebetulnya saya paling tidak damai datang terlambat. Saya ingin lebih awal, but we were trapped. Tetapi di balik saya sedang nervous, saya bersyukur, oh thank you God. So many your children come to the church to again remember your suffering. Remember your death. Remember the cross. Kita mengingat kematian dan peristiwa salib. Namun saudara sekalian, ada hal yang perlu kita mengerti di balik konsep yang sudah kita tahu. Yes, I need to follow his steps. Saya tahu bagaimana saya harus ikut Yesus, but in practical way di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, Pak? Saya tahu, saya ingin menjadi follower. Bukan hanya, saudara sekalian, sekarang anak-anak muda suka disebut dengan followers. Ya. Hai adik-adik, jadilah followers of Christ. Amin. Saya senang ada anak-anak yang, waduh, masih imut-imut ya. Berikan tepuk tangan dong untuk adik-adik kita ya. Saya paling senang kalau anak-anak bisa ibadah sama-sama, saudara sekalian. Dan saya mengatakan pada anak muda, hi guys, becoming followers of Christ. Jangan menjadi followers Anyong Haseo Kamsamida, begitu ya. Oh ya, sudah sekalian sekarang banyak ternyata anak-anak bukan hanya menjadi followers of Christ, tapi followers boy bands, girl brands, and whatever, whoever. Saya gak hafal semua. Tapi harusnya kita bangga menjadi followers of Christ, amin. Dan sudah sekalian, kalau kita mendemonstrasikan Christ-like character, itu bukan dengan banyaknya khotbah. Saya berkhotbah seperti ini hanya diukur dalam 45 menit 1 jam. Saudara beribadah di Good Friday, in long day, in this day, hari ini kita betul-betul fokus. Tapi after Good Friday, tomorrow, besok dan seterusnya, orang akan lihat, benarkah kamu pengikut Kristus? Cirinya apa? Waktu saudara besok di tempat kerja, besok libur mungkin, hari Senin, waktu saudara di gereja, waktu ibadah, waktu saudara di rumah, waktu saudara bergaul, saudara berbicara, apa artinya you are follower of Christ? Hidup bagi Kristus. Orang harus bisa berkata seperti ini. Waktu saudara berbicara dengan seseorang, waktu bos melihat kita, waktu saudara sebagai atasan, waktu saudara menjadi manajer, waktu saudara menjadi supervisor, waktu saudara menjadi mahasiswa, waktu saudara menjadi pelayan Tuhan, orang yang sedang dekat dengan kita bisa ngomong begini, I smell Jesus. Katakan pada kanan kiri, I smell Jesus. Ayo katakan sudah sekalian. Bukan hanya I smell perfume. Ya. Artinya apa? Wow, waktu saya dekat dengan kamu, saya melihat benar-benar Kristus itu hidup di dalam dirimu. Amin Bapak Ibu. Waktu jemaat, waktu orang di luar sana mungkin ada yang baru pertama datang pada pagi ini. Saya tidak ingin membuat saudara malu untuk angkat tangan. Mereka yang datang ke GKI Cimone yang sangat saya kasihi dan saya bangga dengan saudara sekalian. Mereka mengatakan, wow, we smell Jesus here. Amin. We smell Jesus here. Waktu tadi paduan suara Caleb menyanyikan lagu yang betul-betul berbicara kepada kita. Bukan sekedar mengatakan, wow, pujian itu begitu indah. Caleb juga usianya indah, begitu ya. Tapi wow, dari kur itu, saya mencium bau Yesus. Saya betul-betul melihat Kristus hidup di dalam paduan suara Caleb. Dan itulah kerinduan kita sudah sekalian, Christ-like character sebagai demonstrasi, sebagai proklamasi bahwa Kristus yang sudah mati untuk kita, menggantikan kita substitutionary, menggantikan kita yang harusnya kita mati, tergantung di sana, Kristus mati menggantikan kita. Ada kalimat yang indah, He died for us to make us like Him. Dia mati untuk kita, untuk menjadikan kita sama seperti Dia. Saudara, jangan pernah mengatakan kalau kita sedang bergumul, menderita, mengatakan demikian, saya memikul salib Kristus. Don't ever say that, saudara sekalian. Karena tidak ada seorang pun yang mampu memikul salib Kristus. Yang kita pikul adalah salib untuk diri kita sendiri yang Tuhan izinkan di dalam penderitaan, pergumulan, tantangan, ujian, pencobaan. Saudara, tidak ada seorang pun yang layak memikul salib Kristus. Karena terlalu mulia, terlalu agung, terlalu besar. Tapi yang kita alami memang kita harus memikul salib untuk Kristus. Bukan salib Kristus. Tapi kita memikul salib demi dan untuk Kristus. Contohnya apa? Adik-adik mahasiswa, mungkin kalian lagi mau ujian. Ada teman kalian mengatakan, yuk waktu hari ujian kita siapkan panitia. Hah, maksudnya apa? Nah ini seperti anak-anak gereja yang pernah saya layani. Kita siapkan panitia jutek. Apa itu? Maju dengan nyontek. Nah itu celaka sudah sekalian ya. Bahkan ada anak remaja yang sharing di KTB yang saya pimpin. Membuat saya malu, saya rasanya gagal menjadi pembimbing. Dia katakan, Lause, Tuhan itu baik. Maksudnya apa? Walaupun saya enggak belajar, God is good all the time. Wait. Saya agak curiga. Maksudnya apa? Aduh, saya memang enggak belajar. 10 soal itu rasanya susah. Tapi Tuhan itu baik. Cepat-cepat ngomong apa? Kesaksian deh ya. Jangan terlalu lama, saya jadi bingung begitu ya. Lalu dia begini, ya, nomor 1 enggak bisa. A, B, C, D, E, jawabannya apa? Saya doa, Dear Jesus, please help me. Aduh, Tuhan tuh baik caranya. Saya bilang gimana? Tuhan nyatakan mujizat. Hah? Maksudnya gimana? Tuhan berbicara lewat teman saya di kanan. B. Saya lingkari huruf B. Nomor 2 gak bisa. Saya bilang, Dear Jesus, help me. Tuhan bicara lewat teman saya di sebelah kiri. C. Saya lihat. Selama 10 soal, Tuhan bicara lewat teman-teman saya. Wow, saya bilang that sins. Kamu gak usah pakai sugar coated ya. Kamu gak usah pakai gula-gula yang manis. Tuhan tolong saya, Tuhan pimpin saya, Tuhan menyatakan mujizat. Itu nyontek. Saya gak bangga dengan kamu, dengan doamu yang begitu manis. Hai guys, Bapak Ibu terkasih, anak-anak muda. Hari ini kamu gak mau nyontek, kamu dikatakan, saya alami. Kamu orang Kristen nih. Yang fanatik. Bapak bisnismen, pengusaha tidak melakukan juplop, maju dengan amplop. Juplop ya. Kamu orang yang terlalu ekstrim fanatik. Mungkin waktu para pria ketemu dengan kolega ini sedang isu menghangat pelayanan saya di dunia konseling. Sudah biasa Bapak datang ke tempat konseling, di tempat konseling kami malam, Pak saya selingkuh. Bahkan 2 lingkuh, bahkan 3 lingkuh, biasa aja ngomongnya. Ya. Kenapa Pak, Bapak waktu ngomong begini gak ada rasa bersalah? Oh, everybody do it Pak. Teman-teman saya di kantor lebih gila lagi Pak. Saya masih mending 3 lingkuh. Begitu, wah sudah sekalian ya. Masih mentoleri dosa. Dan saudara ketika kita marah, no, that sins. I don't want to choose that lifestyle. Lalu orang mengatakan, kamu memang orang Kristen yang lain. Gak apa-apa. Gak apa-apa sudah sekalian. Demi Kristus kita mau hidup seperti Kristus, amin. Kita ingin dikatakan karena Kristus sudah mati untuk saya mau hidup seperti dia. Memancarkan Christ-likeness. Saya katakan gak apa-apa kita disebut orang yang lain daripada yang lain. Asal jangan kelainan. Itu beda sudah sekalian ya. Hari ini banyak orang Kristen kelainan. Tapi lain bukan lain daripada yang lain. Ada banyak ajaran ekstrim. Ada banyak ajaran yang kadang-kadang bukan dari Alkitab. Itu kelainan. Tapi kita menjadi orang Kristen yang lain daripada yang lain karena memang we are different. Kita adalah follower of Christ. Kita mau hidup untuk Kristus. Mengikuti jejaknya. Bahkan kita sensitif. Kalau ini bukan jejak kaki Tuhan, jangan ikut sudah sekalian. Bagaimana kita bisa mengetahui jejak kaki Tuhan dan bukan jejak kaki Yesus? Kalau kita benar-benar hidup dekat dengan dia. Kalau benar-benar kita punya hubungan pribadi yang personal, yang intim dengan dia. Sehingga kita bisa bedakan, yes, this is Christ steps. And this is world steps. Ini jejak kaki dunia. Saya mau mengikuti jejak kaki Yesus. Yang kedua, dikatakan Kristus mati untuk kita. Untuk apa? Sudah dalam Petrus jelas sekali dikatakan. Supaya kita hidup untuk kebenaran. Wow. Ini hal yang sangat indah. Saudara, kita adalah orang berdosa. Tapi Kristus menebus kita. Sehingga, sudah sekalian perhatikan baik-baik. Ini konsep teologi yang amat penting. Segala dosa kita ditanggungkan kepada Kristus. Amin. Dan kebenaran Kristus dilimpahkan kepada kita. Saya ulang. Ini doktrin pembenaran. Saudara sebagai orang Kristen perlu belajar tentang doctrine of justification. Ini penting sekali. Tidak ada dalam agama lain. Tidak ada dalam keyakinan lain. Hanya di dalam kekristenan. Doktrin itu begitu jelas. Dikatakan segala dosa kita ditanggungkan kepada Kristus. Sehingga dia tersalib untuk kita. Dan kebenaran Kristus dilimpahkannya kepada kita. Sehingga waktu Allah melihat kita, kita dibenarkan. Seharusnya kita yang ada di sana. Tapi kita karena Kristus dibenarkan oleh Allah. Sehingga Kristus yang tidak berdosa harus menanggung hukuman dosa. Dan kita yang berdosa dibenarkan oleh Allah Bapa karena Kristus. Ini adalah doktrin yang sangat penting. Sehingga bukan karena usaha, bukan karena kebaikan, bukan karena persembahan, bukan karena pelayanan kita dibenarkan. Tidak boleh ada orang Kristen dengan sombong mengatakan, saya dipilih oleh Allah karena saya lebih baik dari orang lain. Saya dipilih Allah karena saya melakukan sudah begitu banyak untuk Tuhan. No. Sudah sekian kita dibenarkan hanya karena Kristus. Dan ini good news, ini berita baik. Saudara, kita harus mengerti Kristus mati untuk kita. Itu bukan dengan harga yang murah. Tidak ada cheap grace, kata Bonhoeffer, no cheap grace. Karena harga itu terlalu mahal, it costs. What does it cost? The cross. Apa yang disebut dengan harga yang mahal? The cross. Saya senang dengan Moto Peacemaker Organization di Amerika. Dia katakan, bagi orang yang mau bercerai, bagi orang yang saling ngesu. Di Amerika udah biasa sudah sekali gereja ngesu, gereja ini, gereja yang pernah di mana saya beberapa kali khotbah di sana, saya agak kaget satu kali gerbangnya ditutup karena dua kelompok berbeda sedang berseteru memperebutkan gereja dan mereka bawa ke pengadilan. Siapa yang mengesu gereja? Justru pendetanya, sudah sekalian ya, yang membawa kasus itu ke pengadilan karena ingin mempertahankan aset. Ada orang akan bercerai, Pak, sudah tidak bisa lagi mempertahankan pernikahan ini, Pak, it's too hard, it's too painful. Suami saya betray, mengkhianati, istri saya juga selingkuh, it's too hard. Lalu peacemaker organisasi mengatakan demikian, bring everything to the cross, not to the court. Dikatakan bawalah masalah saudara kepada salib, bukan pengadilan. Pengadilan cuma jatuhkan talak, ya perceraianmu disetujui. Karena gugatan dari istri, gugatan dari suami. Bring everything to the cross. Salib ini sudah sekalian, bukan hanya bicara tentang kita ditebus oleh Kristus, kita dibenarkan oleh Kristus, tapi dalam hidup kita yang penuh pergumulan, the cross is the answer. Salib adalah jawaban. Amin sudah sekalian, amin. Tidak ada solusi yang lebih indah selain kita datang pada Kristus mengatakan, Tuhan, I have the problem. Tuhan, kami punya masalah, kami punya pergumulan rumah tangga. Tuhan, secara manusia saya ingin mengerjakan, mencari solusi dengan cara saya. Tapi apa yang Tuhan inginkan? Follow in his step. Ikuti jejak kaki Kristus dan salib ini bukan jawaban. Menyangkut keselamatan saja, tapi menyangkut kehidupan. Saudara, pada waktu Good Friday seperti ini, kita mungkin perlu sedikit berimajinasi. Karena tanpa mengerti pengorbanan yang terlalu besar, kita tidak bisa menghargai karya itu. The cross. Kita mulai menggunakan matematik rohani, walaupun analogi ini tidak sempurna. Saudara, ada berapa banyak yang hadir pagi ini? Ada yang bisa tebak, Pak Bagio, teman-teman? Ada yang berapa banyak hadir pagi ini? 2.000 orang? Oke, ya. Nanti di gedung yang lebih besar ada 2.000 orang ya. Katakan hari ini yang hadir berapa orang? Kira-kira 300. Asyir bagus sekali ya. Asyir tuh punya indera ketujuh ya. Enggak hitung langsung 300, dari mana tahu iman, Pak. Oke, bagus sekali ya. Nah, sudah sekalian, kalau ada 300 orang yang hadir, setiap orang dalam satu hari berbuat dosa berapa kali rata-rata? Kita ngomong jujur saudara sekalian. Pak, saya seperti minum obat, Pak. 3 kali saya berdosa kepada Tuhan. Oke, ya. 3 kali. Kalikan setahun. Berapa kali kita berbuat dosa? Oke. Kalikan umur saudara saat ini. Berapa banyak dosa? Kalikan seluruh jemaat GKI Cimone. Berapa banyak dosa? Kalikan kepada, sekali lagi, ada sekian miliar penduduk di dunia. Berapa banyak dosa? Saudara, kalau saudara mulai mengkalkulasi dengan pikiran kita yang terbatas, secara matematik kalkulasi biasa, berapa banyak dosa yang sudah ditanggung oleh Kristus? Ini pertanyaan penting. Tanpa kita memahami dosa kita sudah ditanggung, dosa saya sudah ditanggung, dosa teman di kiri kanan sudah ditanggung, dosa keluarga saya sudah ditanggung, saudara, baru kita mengerti arti harga pengorbanan kematian Kristus. Jikalau Kristus sudah membeli dengan harga yang mahal, maukah kita menukarkan anugerah yang mahal itu dengan cara hidup yang murahan? Apakah benar kita menghayati kematian Kristus kalau Kristus sudah membayar harga dengan tidak hitung-hitungan, kita masih melayani Tuhan dengan menghitung waktu, menghitung tenaga, menghitung pengorbanan. Ada banyak orang mengatakan pengorbanan saya terlalu besar dalam pelayanan. Saya sudah capek, saya sudah burn out, terlalu banyak yang saya keluarkan untuk pelayanan. Saya kecewa, saya frustasi karena ternyata gereja, orang-orang gereja mengecewakan saya. Saudara, saya mengerti. Kalau boleh ditanya, para hamba Tuhan, rekan-rekan yang melayani, termasuk majelis jemaat, tidak ada yang imun dari kekecewaan. Amin. Kita menyadari, kita dikecewakan oleh manusia. Tapi saudara, waktu saudara kecewa dalam pelayanan, dan mulai memikirkan, saya mau mundur dari pelayanan. Saya udah rasa, gak bisa lagi saya melayani Tuhan. Remember the cross. Dia sudah mati untuk kita. Dia membayar dosa kita dengan harga yang mahal. Kalaupun itu dikalkulasi dengan uang, tidak mungkin dibayar. Saudara-saudara, hutang kita terlalu besar di dalam dosa. Hanya satu yang bisa melunasi hutang dosa kita adalah darah Yesus. Darah Yesus. Karena itulah kita mengadakan perjamuan kudus. Yang ketiga, saudara-saudara, yang terakhir. Jikalau kita tahu Yesus sudah mati untuk kita, kita harus mengikuti jejak kaki Tuhan. Kita harus hidup untuk kebenaran. Bagaimana yang selanjutnya? Ini indah sekali dikatakan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada siapa, saudara sekalian? Gembala dan pemelihara jiwamu. Kita domba yang sesat, kita domba yang tercerai-berai, kita domba yang seringkali memberontak, tapi dikatakan kita sudah kembali kepada the great, the good shepherd. Dan dikatakan di dalam bahasa aslinya, diterjemah dalam bahasa Inggris, guardian of your soul. Penjaga, pemelihara jiwamu. Saudara, tahu karakter domba? Maafkan, kadang domba itu sulit diatur. Domba itu keras kepala. Domba itu mau jalan sendiri. Karena itu gembala perlu tongkat yang ujungnya ada melingkar seperti ini. Supaya ketika domba itu nakal, digeret kembali. Nah, sebelum saya mengalami tanda petik kecelakaan yang tidak begitu elit dan malu diceritakan di belakang mimbar ini, sebetulnya saya enggak ngerti karakter domba. Saya mengalami eksiden kecelakaan karena menabrak domba. Sudah sekalian, aduh saya malu ya. Saya ingat sekali waktu saya masih pemuda, saya naik motor goncengan mau nganter undangan untuk gembala saya. Di dalam kompleks perumahan, teman saya itu kacamatanya besar, ya, besar dan minnya tebal sekali, minusnya kacamata tebal, minusnya tinggi. Kemudian saya katakan, hati-hati loh, di perumahan ini banyak domba. Nah, teman saya itu kalau naik motor ngebut, enggak apa-apa begitu ya. Nah, sudah sekalian benar. Apa yang saya pikirkan terjadi, begitu kami lagi dalam kecepatan cukup tinggi, domba lewat dan tidak bisa dihindarkan, motor itu menabrak domba dan kami terpental dua-duanya. Nah, sudah sekalian, yang buat saya jengkel ketika saya terluka, teman saya terluka, saya sempat berpikir, di mana itu domba? Wah, sudah sekalian, kurang ajar sekali ya. Dia tidak nyebrang di zebra cross, dia tidak lihat kiri kanan, dia tidak menghargai kita, ya, enak aja nyebrang. Di mana itu domba yang membuat kita celaka, mau Natalan lagi? Saudara, saya kaget. Boro-boro dia minta maaf. Itu domba lagi anteng, kata bahasa Inggrisnya ya. Lagi, aduh, kuai-kuai, makan rumput. Gak rasa bersalah. Kita berdua udah kesakitan. Waktu lihat domba, gak ada guilty feeling. Dia sedang makan rumput. Lalu saya teringat, ketika saya marah dengan domba itu, seperti ada suara dalam hati saya, that's you. That's you. Itulah saya. Sering kali kita memberontak di dalam dosa kita. Kita menyedihkan hati Tuhan. Kita tidak mau diatur oleh Tuhan. Dan kita merasa hebat. Walaupun kita sudah melakukan sesuatu, kita tidak merasa bersalah. Itulah domba. Namun sudah sekalian, salib bukan membebaskan kita dari rasa bersalah. Saya juga tidak ingin waktu kita memperingati Good Friday, ada orang mengatakan, Pak, saya orang berdosa, saya gak layak di gereja ini. Saya gak layak datang ke baktian Jumat Agung ini, saya orang berdosa. Bapak Ibu sama, kita semua orang berdosa. Kristus datang menebus kita semua. Bukan hanya dilepaskan dari rasa bersalah, guilty feeling. Kalau hanya itu jawaban kita, itu sama kita memperlakukan Kristus seperti psikolog. Tolonglah saya ada rasa bersalah. Psikolog bisa menolong kita membebaskan dari rasa bersalah. Tapi Kristus itu lebih dari seorang konselor, lebih dari seorang psikolog, karena Kristus membebaskan kita dari kuasa dosa. Amin Bapak Ibu. Kuasa dosa. Dosa sudah dipatahkan, kita dibebaskan dari belenggu dosa, dan kita menjadi umat anak Tuhan yang bebas. Itulah kuasa salib, liberate us from our sins. Membebaskan kita dari dosa kita. Nah sudah sekarang kalau kita mengerti konsep ini, kalau kita tahu Kristus sudah mati untuk kita, betapa kita bersyukur memiliki Kristus yang begitu mengasihi kita. Pertanyaan yang penting, maukah kita mengikuti jejaknya? Maukah kita hidup untuk kebenaran? Kita mengatakan, iya, saya pernah menjadi orang Kristen. Tapi untuk sementara waktu saya pernah mulai hidup tidak lagi sesuai dengan pimpinan Tuhan. Maafkan kalau hari ini ada CEO. CEO Christian. Maksudnya apa, Pak? Christmas, Easter only. CEO. Saya ke gereja cuman Christmas. Cuman Paskah only. Christmas, Easter only. Saya ke gereja cuman 2 kali setahun, Pak. Pas Paskah timbul, tenggelam lagi nanti. Pas Natal timbul, tenggelam lagi nanti. Bapak Ibu yang merasa diri CEO, jangan merasa bersalah. Ini undangan untuk Bapak Ibu, jikalau hari ini kita merenungkan arti kematian dan Paskah kebangkitan. Inilah undangan untuk kita, come back, kembali kepada gembala kita, pemelihara jiwa kita. Jangan lari. Hari ini saudaraku, tugas kami sebagai konselor di kantor kami berat. Tadi pagi kemarin istri saya cerita, kemudian beberapa teman cerita, termasuk ada banyak anak remaja cerita. Entah kenapa, ini kita sedang memasuki zaman yang disebut dengan the age of D. Bukan Daddy, saudara sekalian. D ini singkatan daripada depression. Banyak orang depresi belakangan ini. Baru baca di Facebook, ada komentar negatif, langsung depres. Aduh, teman saya menghina saya. Baru baca WhatsApp, baru baca SMS, aduh ada orang membuat hati saya sakit. Langsung stres, terguncang jiwanya. Dan maaf, ada anak-anak remaja yang ingin menghari hidupnya karena dibully di Facebook. Ini zaman depresi. Ada bapak-bapak yang usaha sukses karena mengalami benturan, langsung tinggal di apartemen sendiri, sudah berniat melakukan sesuatu. Saudara, jiwa kita perlu dipelihara. Bukan oleh obat, bukan oleh psikiater, bukan oleh psikolog. Alkitab memberikan jawaban, back to the guardian of your soul. Kembali kepada pemelihara jiwamu. Siapa sudah sekarang? Kristus. Di luar Kristus kita akan mengalami guncangan jiwa hebat. Karena dunia kita jahat. Di luar Kristus kita akan depresi. Karena apa sudah sekalian? Tantangan hidup ini makin berat. Kita perlu datang kepada Kristus pemelihara jiwa kita. Lord, here I am. Tuhan inilah saya. Tolong saya. Inilah jawaban untuk Bapak Ibu saudara sekalian yang mungkin hari ini dalam pergumulan, penderitaan, kesulitan, datang pada gembala yang baik dan pemelihara jiwa kita. Amin Bapak Ibu. Sebelum kita berdoa, mari kita melihat tayangan klip berikut ini yang berjudul Haleluya. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me?" hung his head and prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, I am coming home now, Father, to you. A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank aku dengan tidak usah merasa malu di hadapan Allah. Hanya saudara pribadi yang tahu. Pada saat ini saya tidak ingin melewatkan sebuah kesempatan yang sangat berharga. Menyampaikan undangan Allah untuk kita yang hadir di dalam ruangan ini. Adakah di antara saudara yang mengatakan, Tuhan, saya adalah orang berdosa. Hidup saya itu di luar Kristus. Sekalipun saya ke gereja. Atau mungkin saya jarang ke gereja karena saya tidak tahu menjadi orang Kristen itu seperti apa. Bahkan ketika saya mau ke gereja, saya sering ada rasa bersalah. Saya bukan orang suci. Nanti saja kalau saya sudah menjadi orang lebih baik, saya akan lebih aktif ke gereja. Mungkin di antara kita ada yang berkata seperti itu. Atau kita merasa hidup kita begitu kosong. Ada sesuatu yang terus kita cari. Kita sudah melakukan ini dan itu, mendapatkan banyak hal, tapi jiwa kita kosong. Pada pagi ini, saudaraku, Good Friday. Kenapa disebut Good Friday? Karena hari ini Tuhan ingin menghadiahkan, memberikan kepada saudara good news, kabar baik. Kita tidak bisa lepas dari dosa. Kita akan terus diperbudak dosa. Hanya di dalam Kristus kita mendapat kebebasan. Di dalam Kristus kita mendapat pengampunan. Di dalam Kristus kita mendapat jaminan hidup kekal bahwa kita tidak akan binasa. Karena Kristus yang mati dan menebus dosa kita. Dan melalui kuasa kebangkitannya, kita yang disebut orang yang berdosa yang harusnya dihukum, disebut sekarang, diadopsi oleh Allah menjadi anak Tuhan yang mendapat hidup yang kekal. Mungkin di antara saudara yang mengalami ketakutan akan kematian, melihat orang di sekitar kita telah meninggalkan kita, seringkali kita bertanya, kemana saya mati? Adakah kehidupan sesudah kematian? Saya seringkali takut, belum ada keyakinan kalau suatu kali saya dipanggil oleh Tuhan. Kemana saya akan pergi? Hanya di dalam Kristus. Kalau kita menerima Kristus, nama kita dicatat dalam kitab kehidupan. Dan hanya melalui pengakuan, kejujuran, mengatakan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Ampuni saya. Hanya kepada orang demikianlah keselamatan diberikan. Saudara, pada pagi ini dengan kasih yang daripada Allah Bapa, saya dengan rekan-rekan hamba Tuhan ingin mendoakan saudara. Adakah yang pagi ini mengatakan, Tuhan, saya orang berdosa, saya membutuhkan pengampunan, dan saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tolong angkat tangan, saudaraku. Tidak usah malu. Adakah? Puji Tuhan. Adakah yang lain, saudaraku? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Angkat tangan, saudara. Kami hamba-hamba Tuhan ini mendoakan saudara dengan tidak usah malu, karena hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Lebih baik kita mengaku dengan jujur di dalam ketidakpastian daripada kita pura-pura menjadi Kristen tapi penuh keraguan. Undangan ini diberikan kepada saudara. Mungkin saudara tidak mau mengangkat tangan, tidak apa. Tapi bukalah hati saudara. Terimalah Yesus di dalam hati saudara dan katakan, Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Saya tahu Yesus sudah mati untuk saya, menggantikan saya, menebus dosa saya. Dan saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi hari ini, di tempat ini, di saat ini. Saya mau membuka hati saya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni saya Tuhan. Jadikan saya anak-Mu. Jadikan saya pengikut Kristus yang setia sampai akhir. Dan pakailah saya untuk melayani Engkau dengan setia. Yang kedua, setelah kita mengerti konsep kematian Kristus, maukah kita membalas cinta kasih Tuhan dengan pelayanan yang lebih serius? Jikalau saudara mengatakan, Tuhan, inilah saya, pakailah saya mau menjadi pelayan Tuhan yang setia, silakan angkat tangan, saudaraku. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Biarlah tangan-tangan yang terangkat menjadi sebuah komitmen, sebuah tindakan obedience, mengikuti jejak kaki Tuhan, melakukan kebenaran, dan kembali kepada gembala kita yang baik, pemelihara jiwa kita. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Tuhan, terima kasih untuk GKY Cimone yang Tuhan kasihi di dalam journey yang mereka telah lewati. Terima kasih untuk gembala Pak Bagio yang punya hati yang mau diutus ke tempat ini, dipakai Tuhan menjadi gembala untuk kawanan domba yang sedang belajar hidup di dalam ketaatan. Tuhan, kuatkan journey mereka. Berkati para majelis pengurus komisi, berkati saudara-saudara Bapak Ibu yang telah mengangkat tangan, berkati seluruh tim hamba Tuhan, para pengerja, jemaat, supaya kami semua bahu-membahu bergandengan tangan mengatakan, ya Tuhan, kami mau menjadi pengikut Kristus, mengikuti jejak kaki Yesus, hidup dalam kebenaran, dan kembali kepada gembala yang agung. Dan kami mau mencari domba-domba yang tersesat dan terhilang, dan mengembalikan mereka kepada gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Pakailah kami Tuhan, lengkapi kami Tuhan, berikanlah kami kuasa dan keberanian untuk memberitakan Injil, sehingga pada hari Paskah inilah hadiah kami Tuhan untuk Yesus. Kami ingin membawa jiwa yang tersesat, jiwa yang terhilang, jiwa yang saat ini sedang mencari kelepasan dari dosa. Dan itu akan kami bawa, kami ajak dan doakan. Dan kami ingin di hari Paskah kami membawa jiwa untuk Tuhan Yesus. Itulah hadiah yang terindah yang ingin kami berikan untuk Juru Selamat, gembala kami yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang percaya mengatakan, amin. Saudara sekalian, dengan berat hati mohon maaf saya tidak bisa ikut sampai selesai sesi Good Friday ini. Tapi saya sangat senang diberikan kesempatan melayani saudara. Tuhan memberkati journey hidup saudara menjadi pengikut Kristus yang setia. Tuhan memberkati.